Biarlah hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sulit. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Rindu di dada, kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Dapat meringankan beban pikiran.